kan bang cuma keulang cit hai bang cuma keulang yang abang sanjung indah ji cinta tapi cinta begitu cinta beke cuma sekedar saja setia mek ngaku setia cino hai bang kalimata kadang ye mata cinta baik ke cuma sekedar saja setia dengan aku setia cina hai bang kelimata kakang ye mata lagenya nerupa setia bebe setia nyar ke yang kumita yang bit setia yang bahagia karena urang yang damba yang ulun minta.